adalah teladan bagi anak-anak kita. Maka hendaknya kita memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan kita berharap anak-anak kita rajin sekolah, rajin belajar, rajin ini dan itu, ya, rajin menghafal Quran dan seterusnya, sementara kita sendiri tidak rajin menghadiri majelis ilmu, ya, sementara kita sendiri malas menghadiri majelis ta'lim, ya, dan dia berharap anaknya rajin, ya. Lah, anak kita melihat orang tuanya, ya. Ketika orang tuanya semangat belajar, menghadiri majelis ilmu, ya, maka insya Allah anak kita mengikuti dan meneladani kita, ya, sebagai orang tuanya. Nah, dan demikianlah, ya, nasihat masyayikh, ya, kepada kita agar kita lebih bersemangat lagi dan bersungguh-sungguh lagi dalam thalabul ilmi. Ya. Tidak, nah, selesai pulang dari Yaman misalkan, ya, kemudian dia tidak bertolabul ilmi lagi, ya, tidak murojaah lagi, ya, tidak seperti itu, ya. Atau dia selesai belajar di ma'had fulan, dan di ma'had tersebut sudah lulus dari tingkatan yang paling tinggi, ya, selesai TD misalkan, ya. Kemudian dia setelah tamat dari ma'had Ahlus Sunnah, ya, dia tidak belajar lagi, ya, tidak semangat lagi menghadiri majelis ilmu karena merasa sudah tamat, sudah lulus dari ma'had, ya. Nah, ini jangan sampai hal yang seperti itu terjadi. Kesemangatan, kesungguhan dalam thalabul ilmi ini berlaku untuk kita semua, dai-nya atau bukan dai-nya, ya, ustadznya atau bukan ustadznya, ya. Hendaknya semua kita semangat bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi sampai akhir hayat kita, sampai kita mati, ya. Nah, nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, kita manfaatkan, ya, kesemangatan dan kesungguhan yang ada sekarang, ya. Nah, ya, karena selesai daurah, ya, jadi lagi semangat-semangatnya ini belajar, menghadiri majelis ilmu, ya. Kita lanjut pada pembahasan kita setiap malam Jumat, ya. Pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ketujuh, ya. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Baik, yang punya kitab angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hanya enam orang. Tujuh, ya. Baik. Minimalnya, walaupun antum belum bisa baca kitab, minimalnya tahu sampai halaman sekian, sampai bab sekian, sehingga bisa mengingatkan ustadznya atau gurunya, ya. Nah, hanya 6 orang. Berapa harga kitab? 50 juta? Hah? Atau belinya harus ke Baghdad, ke Mekah, atau kemana? harus naik unta belinya ke Baghdad, ke Syam, ya, atau ke Timur Tengah, atau mungkin banyak toko-toko buku, toko-toko kitab terdekat, banyak ya. Maka manfaatkan kemudahan-kemudahan ini, kemudahan mendapatkan kitab para ulama. Nah, manfaatkan kitab-kitab yang dikaji, ya, diusahakan untuk dimiliki. Selesai dari bab yang ketujuh. Nah, alaysa kadzalik? Hah? Abdus Samad indak kitab? Main dak. Ada yang ingat? Sampai mana? Sampai selesai bab tujuh. Baik. Kadang lupa ngasih tanda. Kita lanjutkan. Pendek banget ya. Ala Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala Al-Babu Thamin, bab yang ke-8. Fil ayati was-suwaril mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Bab yang ke-8 membahas tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan khusus. Ini akan dibahas dalam bab yang ke-8 ini, tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang khusus. Kemudian kata beliau, i'lam anna hadzal baba wasi'un jiddan. Ketahuilah bahwasannya bab ini wasi'un jiddan, sangat luas. Pembahasan tentang ayat-ayat dan surat-surat yang sunnah untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu, ini pembahasan ini luas sekali. La yumkinu hasruhu, tidak mungkin dibatasi. Karena luasnya pembahasan ini. Likathrati ma jaa fi, karena banyaknya dalil-dalil yang datang dalam hal ini. Dalil-dalil tentang ayat atau surat yang disunnahkan untuk dibaca pada waktu ini, pada waktu itu, pada keadaan seperti ini, pada keadaan seperti itu. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Sebagai contoh saja ayat kursi misalkan ya. Nah, disunahkan untuk dibaca di beberapa tempat. Nah, nanti akan lebih luas lagi pembahasannya. Walakin, akan tetapi, kata muallif penulis rahimahullahu taala, nusyiru ila aktsarihi au katsirin minhu bi ibaratin wajizatin. Akan tetapi kami akan mengisyaratkan di sini ya, kepada mayoritasnya atau kebanyakan dari pembahasan ini ya, artinya hanya akan menyebutkan sebagian besarnya saja ya, enggak semuanya ayat dan surat yang disunnahkan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu atau pada keadaan-keadaan yang khusus. Nah, tapi kami akan mengisyaratkan pada sebagian besarnya saja. Bi'ibaratin wajizatin, dengan pemaparan yang ringkas. Nah, fa inna aktsara alladhi nadhkuruhu fihi ma'rufun lil khassati wal 'ammah. Karena sesungguhnya sebagian besar yang akan kami sebutkan ya, itu ma'ruf, sudah dikenal ya, lil khassah, sudah dikenal oleh orang-orang khusus, oleh orang-orang yang berilmu, para ulama, wal 'ammah, dan juga sudah dikenal oleh orang-orang awam ya, ya misalnya tadi ayat kursi ya. Nah, orang-orang awam faham tentang ayat kursi ya. Dibaca ketika kapan ya. Walihadza la adzkurul adillata fi aktsarihi. Karena hal ini sudah ma'ruf baik untuk orang-orang khusus, orang yang berilmu, wal 'ammah, dan orang-orang yang umum ya. Oleh karena ini aku tidak menyebutkan dalil-dalilnya fi aktsarihi, pada sebagian besar pembahasannya. Artinya beliau hanya menyebutkan ringkas. Nah, disunahkan membaca surat ini ketika ini. Beliau tidak menyertakan adilahnya ya, karena hal ini sudah ma'ruf di tengah-tengah manusia. Nah, jadi kadang beliau tidak menyertakan adilahnya atau dalilnya. Famin dzalika, kemudian diantaranya, mulai beliau menyebutkan diantaranya ya, as-sunnatu kasratul i'tina'i bitilawatil Qur'an fi syahri Ramadan. Nah, yang sunnah adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Disunnahkan ya, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Beliau di sini tidak menyebutkan dalilnya ya. Nah, namun ini sudah ma'ruf ya, bahkan sudah sering kita bahas di pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ya di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an, ketika Jibril menemui beliau alaihi salatu wasalam untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jibril alaihi salatu wasalam mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, bahkan turunnya Al-Qur'an di bulan apa? Di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bulan apa? Ada pada malam-malam Ramadan. Sehingga dikatakan syahr Ramadan, syahrul Qur'an ya, bulannya Al-Qur'an, karena sangat ditekankan untuk perhatian dan memperbanyak bacaan Al-Quran, perhatian mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tadi, hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ini syahidnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga ini diantara waktu yang berupa bulan yang di situ disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan. Kita lanjut. Wa fil ashril akhir minhu akthar. Kemudian dan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan akthar, hendaknya lebih perhatian lagi, lebih memperbanyak lagi, lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang namanya iktikaf tentunya diisi oleh ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan diantara ibadah adalah apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Orang yang i'tikaf lebih fokus lebih mudah untuk memperbanyak membaca Al-Quran di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian walayalil witri minhu akad, dan membacanya di malam-malam witir dari 10 hari terakhir bulan Ramadan akad, ini lebih ditekankan. Di malam-malam witir, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29, yang malam-malam ini malam-malam yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil witr. Carilah Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjilnya. Sehingga pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, akad ini lebih ditekankan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, lebih perhatian terhadap Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena didasari keimanan dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan diantara jenis ibadah adalah tidak hanya sholat, qiraatul Quran. Sehingga di malam-malam witir lebih ditekankan, hendaknya lebih semangat, bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Apalagi membacanya di dalam sholat. Yaitu dia memperpanjang sholatnya, memperpanjang berdirinya, karena membaca surat-surat yang panjang. Kemudian wa min dzalika al-ashrul awal min Dzulhijjah. Di antara waktu-waktu yang disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran selain di bulan Ramadan juga apa? Fil ashril awal, di 10 hari pertama ya, dari bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Hari-hari sekarang ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat sampai bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad?" "Ya Rasulullah, tidak pula lebih utama daripada jihad?" Ya. Atau apakah jihad itu masih di bawahnya? Ya. Walal jihad, tidak pula jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jihad di jalan Allah masih di bawahnya. Ya. Ini menunjukkan agungnya amalan jihad, sehingga para sahabat membandingkannya dengan jihad, ya, tidak dengan amalan yang lain. Kata para sahabat, apakah tidak pula dengan jihad, ya? Yaitu apakah amalan jihad juga masih di bawahnya, ya, daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, walal jihad, tidak pula jihad. Artinya amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Illa kecuali kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji bi syai. Kecuali seorang yang keluar jihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan jiwanya dan hartanya, kemudian enggak kembali. Ya. Syahid di jalan Allah. Kalau ini lebih utama. Asyahid bahwasannya amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang dilakukan di luar itu, di luar hari-hari itu. Nah. Dan amalan di sini banyak bentuknya. Termasuk puasa, zikrullah, ya, dan juga apa? Qiraatul Quran tentunya, membaca Al-Quran. Sehingga membaca Al-Quran di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di hari-hari yang lain. Baik. Kemudian wa yaumu Arafah, juga hari Arafah, ya. Hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran di hari Arafah, karena hari Arafah termasuk dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan hari Arafah termasuk adalah hari yang paling utama dalam setahun. Hari Arafah adalah hari yang paling utama dalam setahun. Sehingga hendaknya digunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk qiraatul Quran. Kemudian wa yaumul Jum'ah, dan juga hari Jumat. Ya, hari Jumat adalah hari rayanya kaum muslimin. Ya. Hari yang terbaik dalam sepekan. Nah, hari yang paling baik dalam sepekan, hari Jumat. Ya. Maka hendaknya banyak membaca Al-Quran di hari tersebut terkhusus. Ya, disunnahkan membaca surat apa? Hah? Al-Kahfi. Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Wa ba'da subhi wa fil lail. Kemudian waktu yang berikutnya adalah setelah subuh. Setelah subuh. Wa fil lail, dan juga di malam hari. Dikatakan setelah salat subuh, ya, itu berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, tentang keutamaan duduk di masjid, ya, habis salat subuh sampai terbitnya apa? Matahari, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil ghadat hatta tatlu'a asy-syams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil asri ila an taghruba syams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah." Sungguh aku duduk bersama manusia, ya, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal setelah selesai salat subuh sampai terbitnya matahari, itu lebih aku cintai daripada membebaskan atau memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama manusia untuk berzikir kepada Allah dari selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari, itu lebih aku cintai daripada membebaskan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Nah, artinya sangat besar pahala memerdekakan budak dari keturunan Ismail. Nah, dan melakukan ibadah selesai sholat subuh, ya, sampai terbitnya matahari, itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memerdekakan 4 orang budak tadi dari keturunan Ismail. Dan di antara bentuk berzikir kepada Allah adalah apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Nah, sehingga di antara waktu-waktu untuk membaca Al-Quran adalah selesai sholat subuh. Kemudian wafil laili, dan juga di antara waktu-waktu untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari. Artinya waktu yang lebih ditekankan, lebih dianjurkan. Nah, membaca Al-Quran di setiap waktu, ya, siang, malam, pagi, sore. Nah, disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Namun di waktu-waktu yang disebutkan tadi lebih dianjurkan, lebih ditekankan. Nah, terkhusus di malam hari. Nah, ya. Dan di malam hari tersebut terkhusus di sepertiga malam yang terakhir atau setengah malam yang terakhir. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila." Sesungguhnya bangun di malam hari, ya, itu lebih tepat untuk bisa khusyuk, ya. Wa aqwa muqila, dan lebih berkesan bacaannya. Jadi kalau membacanya malam hari, ya. Nah, setelah dia tidur beberapa saat, beberapa jam kemudian bangun, ya, memiliki nasyat, kesemangatan, ya, kesungguhan, ya, sehingga bacaannya lebih berkesan. Ya. Kalau mau menghafal lebih masuk, ya. Lebih cepat. Nah, demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang beribadah di akhir malam. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sebelum subuh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam hari, dan mereka di pagi harinya atau sebelum subuh mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Ya. Sehingga di waktu-waktu itu ya, dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa, berzikir, di antaranya juga apa? Salat dan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, ini sebagai pembuka dalam bab yang ke-8 ini ya. Nanti akan ada pasal-pasalnya, pasal 1, 2 dan seterusnya. Ini sebagai pembuka yang terakhir. Wa yambagi an yuhafidhu ala qiraati Yasin wal waqi'ati wa tabarakal mulk. Dan seyogianya untuk menjaga menjaga amalan membaca surat Yasin dan membaca surat Al-Waqi'ah dan membaca surat Tabarok, yaitu surat Al-Mulk. Baik. Akan tetapi riwayat-riwayat tentang surat Yasin ya adalah riwayat-riwayat yang lemah. Riwayat-riwayat yang lemah. Seperti misalnya riwayat Iqra'u 'ala mautakum Yasin. Bacalah untuk mayit-mayit kalian surat Yasin. Hadis Ma'qil bin Yasar. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis apa? Palsu. Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis innalikulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu itu punya jantung hatinya. Punya pusatnya. Setiap sesuatu itu punya pusatnya. Dan pusatnya Al-Qur'an adalah Yasin. Ini juga hadis dhaif, hadis yang lemah. Alhasil riwayat-riwayat tentang keutamaan surat Yasin mereka riwayat-riwayatnya lemah. Riwayat-riwayatnya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan beramal. Adapun surat Al-Waqi'ah juga tidak sabit tentang keutamaan membaca surat Al-Waqi'ah atau memperbanyak atau menjaga. Surat Al-Waqi'ah tidak ada dalil yang sahih tentang hal ini. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Kalau ada yang tahu ada dalil yang sahih, maka sampaikan ya. Kita berbagi faedah. Namun yang diketahui ya, atau yang kami ketahui, tidak didapati dalil yang sahih tentang keutamaan membaca surat Al-Waqi'ah. Wallahu a'lam. Adapun surat Tabarak atau surat Al-Mulk ya, maka sungguh telah datang hadis yang sahih. Atau hadis yang hasan. tentang hal ini, keutamaan membaca surat Al-Mulk. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda, inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat, ya, dia akan memberi syafaat kepada pembacanya, ya, sampai orang ini yang membaca surat Al-Mulk ini ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah. Adapun surat Yasin dan Al-Waqiah tadi, ya, nah, tidak ada hadis yang sahih, ya, tentang keutamaan membacanya. Nah. Dan sebagai tambahan faedah, ya, tadi di antara keutamaan, nah, surat-surat, ya, atau diantara keutamaan surat yang dibaca, ya, selain surat Al-Mulk, ya, diantaranya surat apa? Surat, eh, yang dibaca setiap hari Jumat, ya, surah Al-Kahfi. Baik. Kemudian surat apa lagi? Hah? Surat yang jika dibaca di rumah maka syaitan lari. Apa? Surat Al-Baqarah. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Selesai dari mukaddimah, ya, pembuka pada bab yang ke-8 ini. Setelahnya ada beberapa pasal, ya, tentang keutamaan ayat-ayat atau surat-surat, ya, di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhulu.